السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak, dan bukan hanya berdetak namun juga detakan itu diisi dengan upaya untuk memperbaiki diri, upaya untuk bertakwa, upaya untuk beramal soleh. Maka ini adalah nikmat yang sesungguhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan jin dan manusia yang menciptakan kematian dan kehidupan, surat Al-Mulk ya, itu untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ini yang menjadi garis kehidupan kita dan harus kita perjuangkan sampai akhir. Sebagaimana terus minta ilmu yang bermanfaat jamaah. Karena itu intinya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, iman kita, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah kita berusaha berittiba kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis Jarir bin Abdullah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis ini sederhana, simpel, namun lagi-lagi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam kitab ini untuk kita. Dan ini hadis sangat penting dan dalam maknanya. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah mengatakan, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau menyampaikan, jadi Jarir menyampaikan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushhi likulli muslimin. Saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jadi aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Untuk menegakkan salat. Untuk membayar zakat. Dan memberikan nasihat, mempersembahkan nasihat ke setiap muslim. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Simple, sederhana, tapi lagi-lagi dalam. Hadirin Allah muliakan, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa arti baiat? Kita sering dengar baiat, baiat, baiat, baiat. Apa sih arti baiat? Dan baiat ini kita tahu bersama-sama adalah sebuah kata, sebuah diksi yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis adalah hadis ini, bayatu. Kita lihat lagi Jarir radhiyallahu telah menyampaikan, aku berbaiat. Jadi aku berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas menggunakan kata baiat. Artinya baiat itu dilakukan para sahabat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita tahu ada baiat Ridwan, ada baiat Aqabah, gitu. Nah, apa tuh arti baiat? Hadirin Allah muliakan, sebagai clue sederhana saja, baiat itu artinya al-ahad atau mu'ahadah. Nah, dari sini udah jelas kan? Tambah rumit Pak Ustadz lah. Apa arti ahad dan mu'ahadah? Artinya itu janji setia. Baiat itu janji setia. Jadi baiat kepada Nabi SAW itu artinya berjanji setia dengan Nabi SAW. Dan kata para ulama, bai'at itu tatadhammanu kulla wasailil wala'i wal ittiba'i wa tanfidhi wal iltizami wal muhafadah. Bai'at itu meliputi seluruh sarana-sarana loyalitas kepada seseorang atau kepada pihak lain. Wal ittiba' dan mengikuti, tanfidh eksekusi, wal iltizam dan melazimkan komitmen untuk senantiasa melakukan dan menjaga itu baik-baik. Nah, itu kira-kira. Jadi bai'at itu artinya janji. Dan janji ini tuh unsurnya banyak gitu loh. Mencakup banyak hal, mencakup loyalitas. Jadi maksudnya ketika Jarir mengatakan bai'atu Rasulullah, artinya beliau berjanji setia dan loyal dengan apa yang ada dalam perjanjian tersebut. Wal ittiba' dan benar-benar mengikuti, wa tanfid dan bukan hanya asal ngomong, tapi yang diucapkan sebagai janji itu memang dieksekusi. Jadi ketika Jarir mengatakan iqami salat, dia benar-benar menjaga dan menegakkan salat. Dan itu bukan satu dua kali, iltizam itu sampai mati dia jaga sholatnya tuh. Wal muhafadzah, dan dijaga tuh sholat. Begitu juga ketika Jarir mengatakan wa ita'iz zakat, dan membayar zakat, maka beliau bayar zakat itu dalam rangka setia dan loyal dengan Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan bukan hanya bicara dong, dieksekusi. Benar-benar bayar zakat. Dan itu bukan satu dua kali, iltizam. Itu sampai mati. Wal muhafadzah, dan dijaga baik-baik. Dijaga. Begitu juga ketika Jarir mengatakan dan memberikan, mempersembahkan nasihat kepada setiap muslim, itu dilakukan dalam rangka setia dengan Allah, dengan Nabi SAW, setia dan loyal. Dan itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan bukan hanya ngomong aja, benar-benar dieksekusi nasihat kepada setiap muslim. Jadi bukan hanya kita di kajian gitu. Pokoknya, apa arti nasihat? Nasihat artinya tulus, murni, membangun hubungan baik dan sebagainya. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Tapi benar-benar tanfidh, dieksekusi, wal iltizam, dan dijaga baik-baik, wal muhafadzah, dan itu pokoknya konsisten, continue, dan dijaga. Itu maksudnya, itu poinnya hadirin, itu maksudnya bai'at ke Rasulullah SAW, artinya janji setia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang Allah muliakan, bicara tentang janji ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu membaca surat Al-Fatah ayat 10 hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayi'un Allah. Itu. Ini jemaah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau. Ah ini. Tuh kan, berbaiat. Yubayi'unaka. Coba lihat bahasa Arabnya lagi. Yubayi'unaka, itu dari kata bay'a, yubayi'u, nah, itu mubay'ah, bay'at, berbay'at. Artinya kita lihat, nah, kita lihat artinya, janji setia kan, itu maksudnya jelas. Jadi jangan bingung lagi kalau dengar kata bay'at, maksudnya bay'at itu janji setia. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada engkau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, itu. Mereka itu berjanji setia kepada Allah. Jadi ketika Jarir berbaiat kepada Nabi SAW, itu sama saja, itu artinya beliau janji setia kepada Allah. Gitu. Janji setia kepada Allah. Jadi Jarir itu dan para sahabat janji setia kepada Allah untuk senantiasa menegakkan sholat, senantiasa membayar zakat, dan senantiasa an-nushu lil muslim atau likulli muslim, senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan kita sudah jelaskan nasihat itu apa, membangun hubungan baik, merajut, menjahit ikatan, dan semata-mata itu dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan menginginkan yang terbaik buat orang tersebut. Itu. Dan itu janji setia kepada Allah. Janji setia kepada Allah. Jelas ini hadirin. Jadi ini pelajaran. Baiat kepada Rasul itu sesungguhnya baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya janji setia kepada Allah. Itu poin. Poin yang berikutnya tentang baiat ini, ulama menjelaskan bahwa kita tuh akan ditanya tentang janji kita. Masih ingat surat Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Innal 'ahda kana mas'ula." Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya, gitu. "Innal 'ahda kana mas'ula." Janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kalimat sebelumnya apa? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji-janji kalian. Penuhi janji-janji kalian. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setiap janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kan ditanya, apalagi janji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi janji sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditanya. Jadi ketika para sahabat berbaiat kepada Nabi untuk menegakkan salat, menegakkan salat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim, mereka itu benar-benar berusaha memenuhi janji mereka karena mereka yakin janji mereka itu pasti akan ditanya, dipertanggungjawabkan, sebagaimana tadi surat Al-Isra ayat 34. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana janji kepada Nabi itu adalah janji kepada Allah. Tadi Al-Fatah ayat 10. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 34, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Dan ini dalam banget hadirin. Nah, itu poin. Poin yang berikutnya dari hadis ini, hadirin yang Allah muliakan, para ulama mengatakan bahwa ada tiga hal yang diangkat dalam baiatnya Jarir dan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menegakkan sholat. Dan arti menegakkan sholat adalah mengerjakan sholat alal wajhil matlub. Artinya mengerjakan sholat itu dari dan dengan seluruh sisi-sisi yang harus kita tunaikan. Jadi bukan hanya gerakan aja. Arti menegakkan sholat itu bukan hanya takbiratul ihram, baca al-fatihah, lalu ruku, sujud, tapi alal wajhil matlub. Artinya keikhlasan, karena kita disuruh ikhlas ketika sholat. Kekhusyuan, karena kita disuruh khusyuk ketika sholat. Mentadaburi bacaan yang dibaca. Ada harapan, karena kita disuruh raja ketika sholat. Wal khauf, dan kita disuruh takut ketika sholat atau ibadah. Cinta, kita harus, itu semuanya iqamis sholat. Harus ada rasa cinta ketika mengerjakan sholat, karena itu rukun ibadah. Harus ada ketundukan hati yang tercermin di luar sholat juga. Jadi hadirin, itu iqamis sholat. Bukan hanya sekedar udah sholat subuh belum? Udah. Gitu loh. Tadi imamnya baca apa? Di rakaat pertama bingung. Padahal imamnya baca kulhu, hadirin. Bayangkan baca kulhu aja blank. Apalagi baca ayat terakhir dari surat An-Nisa. Apa ya imamnya baca? Kan tadi baca kulhu. Oh iya, iya. Iya, itu kulhu tuh. Jadi subhanallah, seringkali itu kita mendapatkan demikian. Lupa kita itu imamnya baca surat apa. Padahal imamnya baca kulhu, inna a'tainakal kautsar. Udah lupa. Dan lupanya itu di hari itu, bahkan bukan di hari itu. Baru habis sholat maghrib lupa imamnya baca surat apa. Kalau lupanya apa bacaan imam di sholat maghrib 2 minggu yang lalu mah wajar gitu loh. Imam baca apa di sholat maghrib 2 minggu yang lalu? Aduh, di hari apa ya? Itu hari Senin. Lupa, wajar tuh lupa. Gitu lah. Tapi kalau baru 10 menit habis salam ditanya lupa, itu kan aneh hadirin. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi itu bukan iqamis shalah. Iqamis shalah itu benar-benar semua sisi itu dijaga. Jadi bayangin ya, para sahabat itu berjanji setia untuk iqamis shalah. Janji sama Allah. Janji sama Rasulullah. Kalau sholat itu khusyuk gitu. Kalau sholat itu ikhlas. Kalau sholat itu tadabur. Kalau sholat itu bukan dilakukan dengan terpaksa, tapi dengan rasa cinta. Itu Jabir, Jarir dan para sahabat itu janjinya gitu sama Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dan itu konsisten dilakukan sampai mereka wafat. Jadi untuk kita bayangin kualitas mereka tuh kayak apa. Itu hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Mereka juga konsisten komitmen untuk membayar zakat. Gitu. Karena zakat itu ibadah harta. Dan salah satu bentuk menomorsatukan Allah dan Rasulnya dibanding harta kita. Ini juga ujian cinta zakat ini hadirin. Makanya kan salah satu hikmah zakat itu membersihkan hati. Dan seringkali kita lupa nih. Ada orang udah 20-an tahun dapat nisab dan sudah masuk haul, itu gak pernah bayar zakat selama 20 tahun. Dipikir cuma infak sedekah aja, zakat. Dan pembahasan tentang zakat tentu saja butuh bab tersendiri. Lalu yang ketiga, an-nusu li kulli muslim, memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah, memberikan nasihat kepada seorang muslim, inilah poin yang membuat Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke bab kita sekarang, karena bab nasihat. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita udah bahas berulang-ulang, nasihat itu adalah iradatul khairil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut dengan ikhlas, tulus, jujur, gak ada kepentingan, hanya ingin yang terbaik buat dia dan semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Dan itu harus terungkap dengan dari irodah dan dari fi'il. Dari irodah dan fi'il, atau dari niat dan perbuatan. Dari niat dan perbuatan. Dalam Jami' Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab, nasihat itu kan qiyamun nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'la. Nasihat itu adalah ketika kita memberikan yang terbaik untuk pihak tersebut, baik secara irodah, secara niat, secara batin, dan secara fi'il, perbuatan. Karena kadang-kadang secara perbuatan kita berbuat baik, tapi niatnya enggak, kepaksa kita nih. Bahkan ada niatnya itu sebel sama dia, tapi cuma karena disuruh doang, akhirnya saya berbuat baik sama dia. Hati mah enggak ikhlas, ini enggak. Hati dan perbuatan itu menginginkan kebaikan. Nah, itu yang perlu kita camkan. Nah, timbul pertanyaan hadirin. Bagaimana dengan nasihat kepada non-muslim atau nasihat kepada orang kafir? Apakah gak boleh? Karena nasihat itu hanya untuk muslim. Mari kita dengar keterangan ulama kita. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan, Imam Ibnu Hajar sekilas info, ini salah satu ulama mazhab Syafi'i ya. Kata beliau, at-taqyidu bil muslim lil aglab. Ketika Nabi SAW mengatakan atau bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nasihat itu untuk setiap muslim, penyebutan muslim di sini itu lil aglab, ini hukum mayoritas. Wa illa fannushu lil kafir mu'tabarun bi an yud'a ila al-islam wa yusharu alaihi bisawab idza istashara. Nah ini, lihat agama kita nih jamaah. Karena menginginkan yang terbaik untuk orang kafir non-muslim itu hal yang mu'tabar, diakui dalam agama kita. Punya kedudukan gitu. Itu salah satu value dalam agama kita. Menginginkan yang terbaik untuk orang kafir. Bi an yud'a ila al-Islam, dengan misalnya kita dakwahi dia ke agama Islam. Karena ketika kita menikmati hidayah, kita ingin semua orang merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Wa yusharu alaihi bis-shawab idza istasyara, dan memberikan arahan dan masukan ke hal yang benar jika mereka bertanya kepada kita. Itu. Jadi enggak boleh bohongin mereka. Enggak boleh nipu mereka. Ah, ini kafir, kita tipu aja. Loh, kalau dia nanya Anda, Anda kasih arahan yang benar. Lihat hadirin. Dan itu pahala. Karena tadi kembali ke hadis yang kemarin, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, kebaikan, menginginkan kebaikan kepada setiap pihak. Dan itu harus tulus, jujur, ikhlas, gak ada kepentingan, termasuk kepada mereka. Karena kan nasihat kepada nasihat bagi Allah, bagi kitab suci, bagi Rasul, dan Allah dan Rasulullah SAW, dan di dalam Al-Quran itu kan memerintahkan kita berbuat baik kepada semua pihak. Jadi lihat bagaimana keterangan para ulama bahwa penyebutan li kulli muslim itu lil aglab, mayoritas, bukan mutlak, artinya bukan khususiyah, bukan hanya khusus bagi seorang muslim, enggak, tapi untuk semuanya. Tapi penekanannya kepada muslim itu loh. Karena secara umum di negeri kaum muslimin ya kita berinteraksi dengan sesama muslim kan begitu secara umum. Secara mayoritasnya interaksi kita sesama muslim di negeri kaum muslimin gitu loh. Wa illa, namun pada sejatinya an-nushu, memberikan yang terbaik buat orang kafir itu mu'tabarun. Mu'tabarun itu diakui punya value tersendiri. Dan itu tadi contohnya, kalau dia mereka minta masukan, ada teman kita non-muslim minta masukan, kita harus arahkan yang benar, jadi gak boleh ditipu. Kan orang munafik yang kalau bicara bohong, idza haddatsa kadzab, jika bicara bohong dia. Wa idza tumina khan, jika dikasih amanat dikhianati. Itu hadirin. Walaupun ini tentu saja di bawah naungan syariat yang Allah turunkan gitu. Tapi pada dasarnya menginginkan yang terbaik, berbuat baik kepada mereka itu masyru', disyariatkan. Mu'tabarun syar'ah, punya kedudukan di dalam syariat kita. Jadi orang yang benar-benar belajar agama yang lurus, yang original, yang otentik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang dipaham yang benar, itu akan melahirkan mental berbuat baik. bukan radikal dan lain-lain. Bukan memiliki konotasi negatif. Gitu hadirin. Jadi ini janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan secara real aja ya, emangnya orang Yahudi di Madinah dianiaya? Kan enggak ada. Emangnya ada orang kafir di zaman Nabi dizolimi? Enggak ada. Memangnya ketika Nabi SAW menduduki kota Mekah, membuka kota Mekah, itu semuanya dihabisi, dibantai? Enggak ada. Makanya kan semua pada masuk Islam secara berbondong-bondong, dan kita hafal ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan anda melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong setelah Fathu Mekah. Itulah. Karena enggak diapa-apain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang memerangi. Jadi sejarah sudah membuktikan. Jadi dari secara konsep kuat seperti itu, secara praktek sejarah juga kuat. Jadi sebenarnya nggak ada celah dalam sisi ini. Kan lihat aja ketika misalnya Islam masuk ke Syam untuk awal dan nggak ada apa-apa, lalu masuk ke Afrika, coba lihat Afrika Utara, nggak ada apa-apain tuh. Lalu masuk ke Eropa, baik-baik aja. Lalu lihat bagaimana peradaban di Cordoba. Jadi hadirin Allah muliakan, kita tuh dididik untuk menyambung hubungan, menjahit ikatan, membangun kebersamaan, dan itu dilakukan karena Allah tulus, murni, dan ingin kebaikan buat orang lain. Itu poin. Dan ini adalah janji kepada Allah dan Rasulnya yang akan ditanya nanti, dan harus kita jaga, kita amalkan dengan segala keterbatasan kita dan kekhilafan-kekhilafan kita. Kalau khilaf, istighfar, taubat, coba lagi. Dan ini yang berusaha diperjuangkan oleh para sahabat. Makanya jamaah, Jarir, ini kan hadis apa? Jarir kan? Jarir setelah berbaiat atau janji setia dengan Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim, diriwayatkan hadirin, annahu ishtara farasan min syakhsin bidarahim, beliau itu membeli kuda dari seseorang seharga beberapa dinar, seharga beberapa dirham. Falamma ishtarahu wa dhahaba bihi wajada annahu yusawi akthar. Jadi beli beberapa dinar. Dirham perak ya, dinar emas. Beberapa dirham. Udah nih beli nih. Ridho sama ridho. Begitu sudah akad, dibawa pulang lah itu kudanya. Ketika dibawa pulang, Jarir lihat, ini kuda nih spesial nih. Kuda kayak gini harganya lebih jauh lebih tinggi daripada angka yang saya keluarkan untuk membeli kuda ini. Gitu. Jadi ini saya dapat murah banget nih. Nilainya nih di atas gitu. Pernah enggak tuh beli sesuatu ternyata harga barang itu jauh di atas, atau nilai dan harga barang itu jauh di atas transaksi yang antum lakukan, yang kita lakukan? Pernah? Enggak pernah enggak? Pernah. Gimana habis itu? Yang dilakukan apa habis itu? Sujud syukur, Masya Allah. Sujud syukur. Ini karena jawabannya di kajian Radio Solihin atau kalau di halaman sama juga kan jawabannya. Hadirin. Terus apa? Kita senang gitu ya, cerita sama istri. Alhamdulillah ini aku untung. Jarir, apa yang beliau lakukan? Beliau balik lagi ke penjualnya. Faraja ilal ba'i' wa qala lahu inna farasaka yusawi akthar fa'atahu ma yara annaha qimatuh. Lalu dia bilang ke penjualnya, ini kudamu ini nilainya di atas transaksi kita. Lalu beliau kasih uang lagi buat penjualnya. Allahu Akbar. Dikasih lagi. Ini lebih tinggi nih, dikasih. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa? Nasihat. Dia belum membayangkan kalau beliau sebagai penjual, oh ternyata saya jual barang tuh barang yang mahal ya. Kok saya cuma dapat segini nih? Saya kasih lagi. Subhanallah. Senang udah. Masya Allah. Senang. Fansara fa wajarraba farasa. Akhirnya pamitan. Aku pamit dulu ya. Iya, sama-sama gitu. Gimana? Sampai titik ini masih sama enggak sama Jarir? Hah? Masih sama. Ya Allah. Kita kalau bisa kita bodoh-bodohin tuh orang. Ini balik lagi coba. Beda nih, beda. Jadi udah gak sama ya sama Jarir ya. Makanya kita bisa ngerti ya, kenapa emang kita gak ditakdirkan jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beda, beda hati udah emang. Kan ada orang tuh, coba aku tuh lahir di zaman Nabi, mungkin anda jadi pengikut Abu Jahal dulu, bukan pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin. Jadi jangan berandai-andai lah. Pulanglah Jarir. Wajarrab al-farasa. Ketika pulang, baru dia coba, dia tunggangin tuh kuda. Jadi dia belum nunggangin kuda itu dah sebelumnya. Dia cuman bawa pulang. Jadi dicoba sebagai faras kan ini kuda pacu, kuda perang gitu-gitu ya. Wajarrab al-faras. Fa idza bihi yajiduhu yusawi akthar mimma atahu akhira. Ketika dia udah nyoba tuh kuda, dia menyadari bahwa kuda ini punya nilai jauh di atas harga yang dia bayarkan yang kedua pun juga. Jadi ditambahin, ini lebih sebenarnya lebih bagus daripada transaksi saya. Jadi dugaan estimasi dia sebelumnya keliru lagi. Jauh lebih tinggi lagi nih kuda. Ini asik banget nih kuda nih. Apa yang dilakukan? Faraja ilaihi wa qala lahu inna farasaka yusawi akthar fa'atahu ma yara annaha qimatuh. Lalu dia balik lagi jemaah. Subhanallah. Dia balik lagi ke penjualnya. Dia cerita, saya udah nyoba nih kuda. Ternyata jauh lebih enak jauh lebih enak daripada angka yang aku berikan kepadamu yang kedua kali. Akhirnya beliau tak kasih tambahan lagi kepada penjual tersebut. Bayangkan, beliau kasih tambahan lagi. Wakadzalika marah tsalitsah. Pulang beliau. Pakai apa? Naikin lagi. Lebih enak lagi. Ternyata jago, enak banget nih kuda nih. Hebat nih kuda. Hatta balagu min ma'atai dirham ila thamani mi'ati dirham. Akhirnya dibolak-balik tuh sama ke penjualnya. Sampai angkanya mencapai 200 dirham, lalu ke 800 dirham. Dan dia beliau lakukan radhiyallahu ta'ala, beliau lakukan radhiyallahu ta'ala semata-mata karena beliau sudah berjanji dengan Rasulullah SAW ala nusili kulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Radhiyallahu ta'ala anhu Jarir itu, beliau itu Masya Allah bolak-balik itu ke penjual. Itu penjualnya, atau bayangin kalau penjualnya ngadepin pembeli kayak gitu. Ya Allah, beruntung banget tuh penjualnya. Ini orang balik lagi. Dikasih duit lagi malah, Masya Allah. Sama Jarir radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah alasan kenapa para ulama tuh meminta kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh begini hadirin radhiyallahu ta'ala. Kok bisa ada orang yang benci sahabat itu loh? Udah baca belum? Makanya kan nasihat kepada Rasulullah SAW di hadis sebelumnya itu diantara para ulama mengatakan salah satu bentuk nasihat bagi Rasulullah SAW adalah mencintai keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu ini sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat Nabi. Begitu setianya sama Rasulullah SAW, dan itu kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan emang tulus-tulus mereka. Itu kan yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kan kata dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat hati manusia. Ternyata yang paling bersih itu hati Rasulullah SAW. Maka Allah pilih beliau menjadi utusan Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Lalu Allah lihat lagi hati manusia. Ternyata setelah hati Rasulullah SAW, yang paling bersih itu hati para sahabat. Maka Allah tunjuk mereka untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW. Begitu hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ini bukan isapan jempol ya, Jarir tuh aku berjanji setia, benar-benar diperjuangkan hadirin. Bolak-balik, bolak-balik. Karena beliau tuh berpikir kalau saya jadi penjual kan saya ingin dapat harga yang bagus ya, sesuai dengan barang yang saya punya. Dan ini gak wajib loh padahal. Ini gak harus begini. Selama sudah akad dan ridho sama ridho, selesai masalah. Kecuali dalam ilmu fikih, dalam bab khiyar, jika penjual gak ngerti harga barang lalu dimanfaatkan oleh pembeli, atau misalnya dijual dengan harga yang sangat jauh gitu loh, gak ngerti harga barang, maka ketika dia sadar, dia bisa melakukan khiyar, membatalkan transaksi karena terlalu jauh. Tapi ini kan enggak ke arah sana, hadirin. Dan penjualnya senang-senang aja. Kalau khiyar itu penjualnya membatalkan. Ternyata harga barang saya mahal banget ya. Kayaknya saya tuh dimainin sama dia. Saya enggak jadi bayar, saya enggak jadi jual. Itu boleh. Itu masuk ke dalam bab khiyar. Dalam ilmu fikih. Tapi ini kan penjualnya udah senang, udah rido, balik lagi Jarir radhiyallahu ta'ala. Udah tambah senang lagi, balik lagi Jarir radhiyallahu ta'ala. Balik lagi sampai 800 dirham. Radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir hadirin sekalian, hal ini enggak mungkin kita wujudkan kecuali iman dan tauhid kita kepada Allah itu berada dalam kualitas yang baik. Ini kan ajaib ya yang dilakukan Jarir radhiyallahu ta'ala an. Itu kalau bukan karena tauhid yang kuat, yakin sama Allah, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, dan semuanya enggak sia-sia. Pasti Allah ganti. Pasti Allah ganjar dengan pahala. Ya mungkin beliau bisa sampai di level seperti itu. Makanya hadirin, iman ini yang harus kita pupuk terus. Kita tuh enggak mungkin menginginkan kebaikan kepada saudara kita, orang lain, kecuali hati kita bersih dari syirik, dari hubud dunia dan lain sebagainya, cinta kepada dunia, dan kita benar-benar hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu gak mudah, harus minta pertolongan kepada Allah dan terus muhasabah dan membersihkan hati ini. Orang yang punya kepentingan dunia atau cinta dunia gak mungkin bisa punya mental selalu menginginkan yang terbaik buat saudaranya. Yang ada dia berkompetisi secara tidak sehat dan dia ingin kalahkan semuanya. Kompetisi itu ada dalam Islam. Tapi tujuannya bukan menjatuhkan orang. Bukan menjatuhkan orang. Tujuan kompetisi dalam Islam itu agar kita mencapai titik maksimal dari diri kita. Jadi jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan ganjar itu semua. Dan Allah tahu isi hati kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, yang Maha Mengetahui, termasuk yang detail-detail. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita kaji. Tentu saja dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kekhilafan. Dan kalau kita khilaf, segera istighfar dan taubat kepada Allah. Nggak ada di antara kita yang sempurna. Kita hanya hamba yang penuh dengan dosa. Semoga Allah kasih taufik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.